Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Para ikhwan ya rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kalau besok tanggal 29 ya, maka malam harinya itu ada kemungkinan ru'yatul hilal, sehingga besoknya tentu puasa Senin. Kalau tidak, maka ikmal ya. Oleh sebab itu, pada kesempatan malam hari ini saya siapkan kitab tauhid, tapi saya perlu membahas dua hal. Karena di awal malam Ramadan kita akan dihadapkan dengan dua hal ini. Yang pertama tentang ru'yatul hilal, yang kedua dilanjut dengan sholat taraweh. Nah, terkait dengan ru'yatul hilal, maka pembahasan kita bagaimana tinjauannya dengan yang menggunakan hisab, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sama-sama menggunakan hilal, namun ada pendapat yang berbeda. Kemudian sholat taraweh, ya, kita sudah menjalankannya 11 rakaat. Ada juga yang lebih. Lantas bagaimana kedudukannya masing-masing, serta bagaimana kita menyikapinya ya. Baiklah, yang pertama ya, memulai awal Ramadan atau mengakhiri itu ada dua pendapat yang besar. Yang pertama yang syar'i tentunya, yang kedua tidak syar'i. Tapi masing-masing punya alasan, tapi alasannya bagaimana kedudukannya? Pertama menggunakan hilal, ru'yatul hilal. Yang kedua menggunakan hisab, ya. Adapun yang menggunakan hisab, ya saya sampaikan pertama yang hisab, itu mereka menggunakan ayat Quran berdalil, tapi bagaimana maksud dalil? Surat Yunus ayat yang keempat, kelima, huwallazi ja'ala syamsa diya awwal qamara nuro wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab ma khalaqallahu dhalika illa bilhaq yufasilul ayati liqaumi ya'lamun. Surat Yunus ayat yang ke-5. Dialah Allah yang telah menjadikan matahari diaan. Apa diaan? Cahaya ya, yang mengandung panas. Dan bulan nuron, cahaya yang lembut, tidak mengandung panas. Dan waqaddarahu manazila, Allah telah menetapkan tempat-tempat ya, tempat orbit dari matahari dan bulan. Lita'lamu adadas sinina wal hisab, untuk agar kalian mengetahui jumlah bilangan tahun dan hisab dan perhitungan. Ya, ini dijadikan sebagai dalil ahlul hisab. Ya, apakah seperti itu maksudnya? Memang di ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan ya, bahwa orbit atau peredaran matahari dan bulan itu untuk mengetahui jumlah bulan ya, jumlah tahun, adadas sinin ya, bilangan tahun dan hisab ya, ini secara umum. Kemudian dalam masalah penentuan waktu ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka 'anil ahillah. Ya, qul hiya mawaqitu lin-nas wal hajj. Qul hiya mawaqitu lin-nas wal hajj. Dalam surat Al-Baqarah 189. Ya. Nah, ini adalah dalil yang dipakai oleh para ulama yang berpendapat dengan hilal. Mereka bertanya kepadamu tentang hilal. Ya, tentang hilal. Maka katakanlah dia adalah petunjuk waktu bagi manusia dan petunjuk waktu untuk pelaksanaan haji. Ya. Nah, kemudian di dalam tafsir Ibnu Katsir beliau membawa hadis ya terkait dengan masalah hal tersebut. Kita lihat beliau membawa perkataan Abul Aliyah ya. Apa kata beliau dari Al-Aufi dari Ibnu Abbas bahwa manusia bertanya kepada Rasul yaitu para sahabat tentang hilal. Lalu turunlah ayat ini ya, yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka mengetahui dengan hilal itu ya'lamuna biha hilla dinihim wa iddata nisaihim waqta hajjihim. Tahu tentang tentang agama mereka, tentang iddah, masa iddah wanita mereka dan juga waktu pelaksanaan haji mereka. Ya. Nah, kemudian bawa hadis dari Nafi dari Ibnu Umar, dia berkata Rasulullah selesai bersabda, ja'alallahu alahilla mawaqita linnas fasumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi fa in huma 'alaikum fa'uddu 30 yawman. Ya. Akhrajahu Al-Hakim dari Sahih Al-Albani dalam Sahihul Jami. Beliau Abdul Umar mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah taala menjadikan hilal itu sebagai petunjuk waktu bagi manusia. Maka hendaklah berpuasa dengan melihat hilal dan berbuka dengan melihat hilal. Kalau tertutup oleh awan, sempurnakan bilangan Sya'ban menjadi 30. Nah, jadi kalau kita lihat surat Yunus ayat 5, Al-Baqarah ayat berapa tadi? 189 ya. 189. Perhatikan di situ, ini adalah ayat umum dan ayat khusus. Yang Yunus itu ayat umum untuk mengetahui jumlah bilangan tahun dan hisab. Sementara ini ayat khusus untuk pelaksanaan puasa. Maka kalau ada umum dan khusus, tentu saja yang diambil adalah yang khusus. Ya. Apalagi dijelaskan oleh hadis Abdullah bin Umar ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ja'alallahu al-ahillata mawaqita linnas fasumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi fa in humma 'alaikum fa'uddu 30. Ya, akhrajahu Al-Hakim. Allah taala kata Nabi menjadikan hilal itu sebagai petunjuk waktu bagi manusia. Maka berpuasalah kalian dengan melihat hilal dan berbukalah kalian atau berhari raya dengan melihat hilal. Ya. Apabila ditutup oleh awan, nah besok ini, besok ada sidang isbat. Jadi kita lihat bagaimana perkara seperti itu. Ya, maka lihat hitunglah ya, Sya'ban menjadi 30. Ya. Kemudian di samping itu juga surat Al-Baqarah ayat 185. Yaitu syahrul ramadhan alladhi unzila fil qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wa furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Allah berfirman, bulan Ramadan bulan diturunkannya Al-Qur'an, barang siapa sebagai petunjuk manusia, sebagai penjelas dan sebagai pembatas antara hak dan batil. Barang siapa melihat bulan, ya ini, menyaksikan bulan dia puasa. Nah, jadi di sini dalam dua ayat, yang pertama Al-Baqarah 185 dan Al-Baqarah 189, faman syahida minkum syahra, syahida menyaksikan asyhar bulan. Ya, Al-Baqarah 189, yas'alunaka 'anil ahillah. Ya. Qul hiya mawaqitu lin-nas, tentang hilal, yaitu tentang bulan di sini. Apa terkait sama yang satunya juga bulan, satunya bulan. Tapi satunya hisab, satunya ru'yah melihat, menyaksikan. Nah ini. Nah, kalau hisab itu kurang dari 2 derajat itu memang tidak terlihat. Ya. Hisab itu kurang dari 2 derajat tidak terlihat. Tapi kalau ru'yah, masyaallah. Iya, ya. Ru'yah kurang dari 2 derajat, maaf terbalik saya ngomong, ru'yah kalau kurang dari 2 derajat tidak terlihat, tapi sudah dianggap ganti bulan oleh yang menggunakan hisab. Ya. Tapi Nabi berdasarkan Quran, dan beliau jelaskan karena beliaulah yang penjelas Al-Quran, karena sunnah penjelas Al-Quran, as-sunnah tafsir lil Quran, hadis itu tafsir bagi Al-Quran, para ikhwan. Dan Nabi menafsirkan surat Al-Baqarah 189, beliau mengatakan bahwa Allah Ta'ala menjadikan hilal ini sebagai petunjuk waktu bagi manusia. Lalu apa beliau katakan? Oleh karena itu, fa di sini, oleh karena itu, fa sababiyah, oleh sebab itu, fasumu. Nah, dalam kalian puasa. Bagaimana caranya? Liru'yatihi. Nah, ini berpuasalah dengan cara, karena dengan ru'yatul hilal, melihat hilal. Nah, melihat sama menghitung, tentu beda. Bagi mereka lebih akurat yang menghitung, karena menghitungan. Ya. Kemudian menjelaskan bahwa Nabi bersabda, inna ummatun ummiyatun la naktubu wa la nahsib. Asyahu hakadha wa hakadha, yakni taratan 29 wa taratan 30. Ya. Akhrajahul Bukhari Muslim. Bahwa kami ini sesungguhnya ummatun ummiyah, di mana kami tidak menghitung, tidak menulis, tidak menghitung. Bulan itu ada dulu begini dan begini, yakni kadang 29, kadang 30. Jadi tidak ada bulan Qomariyah itu 28 dan 31. Beda dengan bulannya Masehi. Paham sini? Nah, sehingga Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, semua hukum-hukum yang terkait dengan bulan, seperti iddahnya seorang yang meninggal suaminya 4 bulan 10 hari, hitungannya dari bulan Qomariyah. Ya. Itu. Nah, lantas bagaimana dengan hadis yang barusan kita dengarkan bersama, ya, bahwa dimaksud ummah ummiyah adalah ini qoblal bi'tsah, disebut oleh ulama qoblal bi'tsah, sebelum diutusnya Nabi. Bukan berarti, ya, kalau Nabi memang tidak bisa membaca. Ketika suruh membaca Iqra ya Muhammad, kata beliau, ma ana biqori. Tapi apakah Nabi tidak bisa menghitung? Siapa yang mengajarkan kepada para sahabat ilmu waris? Tidak lain adalah Nabi. Apakah para sahabat mereka pandai dalam berhitung masalah waris? Iya. Ya, bahkan ada seorang yang bernama siapa itu? Ibnu Abza, menjadi wali atau menjadi pejabat lembah Mekah. Sampai Umar bertanya, kok bisa? Ya karena dia canggih dalam masalah waris. Jadi bukan tidak bisa menghitung. Mereka pandai menghitung. Tapi untuk penentuan awal Ramadan itu dengan hilal, dengan ru'yatul hilal. Bukan dengan hisabul hilal, tapi ru'yatul hilal, melihat. Ya, dengan melihat hilal. Nah, jadi ada dua ayat. Faman syahida minkum syahra, barang siapa yang melihat di antara kalian bulan, falyasumhu, maka berpuasalah. Nah ini. Yang kedua, Al-Baqarah 189. Yas'alunaka 'anil ahillah. Itu. Dia petunjuk waktu manusia dalam pelaksanaan haji. Nah, pelaksanaan haji itu tanggal berapa? Al-Hajju Arafah, haji adalah Arafah. Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Dari mana 9 Dzulhijjah? Dari awal 1 Dzulhijjah. Dari mana Dzulhijjah? Dengan hilal. Nabi menyebut umum kemudian khusus. Allah Ta'ala, yas'alunaka 'anil ahillah, qul hiya mawaqitu linnas wal hajj. Ah, ini. Mawaqitu linnas berarti petunjuk bagi manusia. Yang terkait dengan bulan, kalau sholat memang dengan matahari. Kalau kita puasa atau yang lain, bulan-bulan itu dengan bulan. Makanya disebut dengan bulan. Ya, bulan Muharram, Sya'ban, Ramadan dan seterusnya. Nah, ini para jemaah rahmati Allah, berarti di sini ya jelas pandangan yang sesuai dengan syariat adalah yang menggunakan ru'yatul hilal bukan dengan hisab. Alasan pertama, ayat 5 surat Yunus itu umum. Al-Baqarah 189 khusus, bahkan Nabi ketika menjelaskan petunjuk manusia, ja'alallah al-ahilla mawaqita lin-nas fasumu liru'yatihi. Ayatnya, yas'alunaka 'anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nas wal hajj. Ayatnya petunjuk manusia dan pelaksanaan haji, hadisnya petunjuk bagi manusia, petunjuk waktu bagi manusia dan berpuasalah. Jadi jelas itu. Cuman masalahnya ta'assub saja. Ta'assub asobiyah kepada satu kelompok sehingga tidak mau lepas, kemudian dijadikan sebuah ciri. Nah, inilah yang susah ya. Inilah ya, disampaikan kepada banyak ya, kalian tidak ingin bermadhab ya, tapi kalian lebih fanatik daripada yang madhab. Kalau sudah ada Syekh Fulan mengatakan sudah terikat, tidak seperti itu. Lihat hujahnya, lihat dalilnya. Oleh karena itu, hisab dipakai ormas A, ru'ya dipakai ormas B, 11 rakaat dipakai ormas A, 21 rakaat dipakai ormas B. Tinggal bagaimana kedudukannya. Nah, kita ya bukan berarti tidak membolehkan bermadhab, tapi fihi ma fihi, tergantung keadaan dan kondisinya. Sebab kalau mutlak bermadhab berarti mengikuti pendapat yang bukan firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya, kembali kepada masalah hilal, maka ru'yatul hilal. Nah, ternyata ru'yatul hilal itu ya juga ada pandangan-pandangan yang berbeda, ya. Ru'yatul hilal untuk puasa dan hari raya, yang pertama untuk puasa maka ditentukan dengan hilal dan saksinya satu orang sudah mencukupi. Ya, saksinya satu orang sudah mencukupi. Apa dalilnya? Hadis Abdullah ibnu Umar, taro annasul hilala faraituhu fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa soma wa amara bi siyamihi, akhrajahu Abu Dawud dan yang lainnya. Ya, manusia saling melihat hilal, aku melihatnya. Nah, berarti Abdullah ibn Umar sebagai satu saksi. Lalu aku kabarkan hal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, berarti cuma seorang nih. Kemudian apa? Fasawbah. Nabi puasa. Jadi Nabi menerima berita satu orang ini, ya. Juga ini sebagai khabar wahid, ya. Dan Nabi menyuruh manusia, para sahabat untuk berpuasa dengan puasanya. Nah ini, ya. Jadi kalau saksi dari hilal awal puasa, ya, itu cukup satu orang, boleh diterima saksi satu orang. Nah sementara biasanya kalau ada sidang isbat, ya di Cakung ada, di mana lagi, Jawa Timur, Tanjung Kodok, apa di mana lagi yang ada, ya, antum bisa lihat nanti, ya. Nah kalau ada satu yang menyaksikan diterima, apalagi lebih. Nah, ini terkait dengan saksi apa mengawali Ramadan, cukup dengan seorang saksi dengan hadis siapa? Hadis Ibnu Umar dikeluarkan oleh Abu Daud, ya, dan yang lainnya hadisnya sahih. Ya. Kemudian yang kedua adalah untuk hari raya, ya. Untuk hari raya maka dia harus dengan dua orang saksi, ya. Sebagaimana hadis Abdurrahman bin Zaid, Abdurrahman bin Zaid Ibnul Khattab, bahwa sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara kepada Nabi, berbicara kepada Abdurrahman bin Zaid Ibnul Khattab, bahwa Nabi bersabda, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi wansaku laha fa in humma alaikum fa aqmilu 30 fa in shahida shahidan fasumu wa aftiru, akhrajahu An-Nasa'i dan yang lainnya. Nabi bersabda, berpuasalah kalian karena melihat hilal, dan berbukalah yaitu berhari raya lah karena melihat hilal. Jika tertutup oleh awan, sempurnakan menjadi 30 hari. Apabila telah bersaksi dua orang saksi, maka berpuasalah dan berhari raya lah. Nah, hadis ini dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dan Imam Ahmad, yaitu hadis Abdurrahman bin Zaid Ibnul Khattab. Kalau tadi hadis Ibnu Umar, hadis Ibnu Umar terkait dengan puasa. Hadis Abdurrahman bin Zaid bin Ibnul Khattab terkait dengan puasa dan hari raya. Nah, hadis Ibnu Umar beliau saja yang melihatnya, dan beliau saja yang bersaksi di hadapan Nabi dan diterima oleh beliau. Ya. Taru an-nasu hilala faraituhu fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasoma wa amara bisyam wa amara an-nas bisyamihi. Orang-orang melihat hilal, aku melihat, lalu aku memberitahukan kepada Rasul, berarti beliau sendiri saksinya. Ini untuk puasa, beliau terima, beliau puasa dan menyuruh orang untuk puasa. Nah, hadis Abdurrahman bin Zaid bin Khattab mengatakan, kalau ada dua orang yang bersaksi, maka berpuasalah dan berhari rayalah. Ah, di sini bisa dibawa mahmulun ala hadis Ibnu Umar. Bisa dibawa kepada hadis Ibnu Umar untuk puasa. Di sini dua, di situ satu. Kira-kira kalau ada penjelasan dua dan satu, kira-kira mana kedudukan satu ini boleh apa tidak? Ya boleh. Boleh. Jadi satu orang saksi. Tapi kalau untuk hari raya, ya, ini yang dipakai itu hadis Abdurrahman bin Zaid, ya, Ibnul Khattab, harus dua orang saksi. Ya. Harus dua orang saksi. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Lantas bagaimana kalau orang itu melihat hilal sendiri. Tapi antum harus tahu, orang kalau tidak biasa melihat hilal, apa? Tidak mudah. Syekh Utsaimin menjelaskan dalam kitab Syarhul Usul min Ilmil Usul, ada orang bersaksi sampai sumpah-sumpah, demi Allah saya lihat, padahal tidak ada yang lihat dan cerah. Ya, akhirnya apa? Disuruh mengusap matanya. Coba usap matamu. Enggak ada hilal. Ternyata apa? Ini alisnya ini tebal, terus dia nyengkok begini. Dia lihat hilal, kebetulan alisnya putih. Sudah tua dia. Itu. Itu yang cerita Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya, jadi alisnya, alis suruh usap. Usap coba usap. Ada enggak? Oh iya enggak ada. Ternyata ini alisnya yang kelihatan seperti hilal. Jadi apa? Memang tidak mudah, ya. Jadi saksi masalah hilal harus orang yang diterima persaksiannya sebagaimana persaksian-persaksian yang lain. Demikian. Berikutnya, bagaimana kalau dia sendirian melihat hilal? Nah, di sini ada beberapa pendapat ulama, ya. Pertama, kalau dia melihat hilal Ramadan, berpuasa secara sir, dan kemudian juga ketika melihat hilal Syawal, dia berbuka secara sir sehingga tidak menyelisih jamaah. Ini pendapatnya pertama, ya. Karena menggunakan hadis faman syahida minkum syahra falyasum, barang siapa melihat bulan hendaklah dia berpuasa. Pendapat yang kedua, ya, dia berpuasa. Ini pendapatnya Imam Ahmad dan Ibnu Hazm yang pertama tadi. Yang kedua adalah puasa ketika melihat hilal sendiri, tapi dia berhari rayanya bersama dengan orang-orang. Ini mazhab Abu Hanifah dan Imam Malik, ya. Kemudian yang ketiga, dia tidak mengindahkan rukyat yang dilihat, sehingga dia puasa di awal Ramadan dan berhari raya bersama dengan kaum muslimin. Ini juga salah satu pendapat Imam Ahmad dipilih Ibnu Taimiyah berdasarkan hadis saumukum yauma tasumun wa fitrukum yauma tuftirun wa dhahakum yauma tudhahun. Akhirnya Abu Dawud dan yang lainnya. Puasa kalian adalah hari di mana semua manusia, semua orang berpuasa. Ya. Demikian juga hari raya kalian Idul Fitri, di mana orang-orang berhari raya Idul Fitri. Begitu juga Idul Adha kalian, sebagaimana orang-orang kalian pada hari mengadakan Idul Adha. Nah, maknanya di sini adalah bersama dengan orang banyak. Allahu a'lam bisawab. Saya lebih cenderung kepada yang ketiga, sebab kalau dia melihat sendiri, tentunya ayat tadi surat Al-Baqarah ayat 183, barang siapa melihat bulan berpuasalah, itu dia seharusnya ditafsir dengan hadis Abdullah bin Umar, yaitu menyampaikan kepada Nabi. Ya, kalau kita menyampaikan kepada penguasa, ya, kita menyampaikan kepada penguasa, bukan kita sendiri. Karena Abdullah bin Umar menyampaikan kepada Nabi, ya, dan Nabi beliau berpuasa. Karena berarti beliau terima persaksian itu. Dan kita tahu siapa Abdullah bin Umar. Ya, tapi kalau orang sembarangan tidak dikenal, belum tentu yang lain yang siko-siko tidak melihat, kemudian hak penguasa untuk menolak persaksiannya. Dan Ibnu Taimiyah menjelaskan, ya, dengan lebih tegas lagi, seandainya penguasa tidak menerima persaksian padahal dia orang yang adil, karena dia lawan politik, ya. Sebutkan mungkin lawan politik, atau mungkin memang suka-suka penguasa, ya. Mungkin tidak sesuai dengan distribusi dari pangan dan seharusnya, sehingga disesuaikan dengan sendirinya. Maka apa? Kita tetap mengikuti mereka. Kalau mereka salah, mereka dapat dosanya. Sehingga beliau pakai hadis itu, ini lebih apa ya? lebih ini lebih membawa kepada kemaslahatan umat secara umum. Sehingga beliau menggunakan hadis apa? Yusalluna lakum wa in asabu falakum wa lahum wa in akhtau falakum wa alaihim. Rawahul Bukhari. Mereka salat untuk kalian, kalau mereka benar kalian dapat pahala, mereka dapat pahala. Kalau mereka salah, yaitu penguasa salah, maka kalian dapat pahala, mereka yang mendapatkan dosa. Saya baca itu di kitab Majmu' Al-Fatawa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, ya. Dan ini pertama sebagaimana sesuai dengan hadis-hadis yang ada. Yang kedua, memang yang namanya Id, ya, dan juga puasa ini ada urusan jamaah kaum muslimin, ya. Allahu a'lam bissawab, ya. Nah, kemudian kalau tertutup oleh awan, bagaimana sikap kita besok ini tertutup oleh awan, ya? Ada tiga pendapat, ya, dalam masalah ini. Tidak boleh puasa, baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Ini pendapat yang pertama, pendapat jumhur, ya. Yang kedua, wajib puasa karena itu dianggap Ramadan. Kemudian yang ketiga, mengikuti imam. Nah, di sini imam dalam pengertian ya penguasa, mengikuti penguasa, ya. Bagi orang apa ketika tertutup oleh awan. Namun mana masing-masing dalil yang ada? Adapun yang pertama, tidak boleh puasa baik yang wajib maupun tatawu. Misalkan besok tertutup oleh awan nih, maka tidak boleh puasa baik wajib maupun tatawu. Ya. Dasarnya hadis Abdullah bin Umar, Asyhuru tis'u wa isyruna lailah fala tasumu hatta tarauh fa in huma alaikum fa aqwilul iddah 30. Bulan itu ada 29 malam. Jangan puasa kalian sampai melihat bulan. Kalau tertutup oleh awan, sempurnakan bilangan menjadi 30. Ya, menjadi 30. Nah, ini ya. Jadi kalau tertutup oleh awan, memang yang rojih sempurnakan 30 sehingga besoknya jangan puasa. Ya. Nah, masalahnya berarti kalau ini kalau besoknya itu apa namanya menjadi 30, berarti tanggal 30 itu masuk Sya'ban, ya. Dan bagaimana dengan yang biasa puasa Senin? Karena besok itu kebetulan kalau tertutup oleh awan, besoknya hari Senin, ya. Nabi bersabda, la yataqaddamanna ahadukum Ramadan bisaumi yaumin wa au yaumain illa an yakuna rajulun kana yasumu yaumahu falyusim dzalikal yaum, akhrajahu Al-Bukhari Muslim. Kalian tidak boleh mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau dua hari. Maka tadi sama besok tidak boleh, atau besok sama lusa tidak boleh, ya. Kecuali orang itu biasa puasa, maka silakan puasa. Illa yakuna rajulun kana yasumu saumahu, biasa puasa Senin. Kalau memang besok malam itu tidak ada penentuan, tidak ada ketetapan hilal, dan biasa yang biasa puasa. Kalau enggak tidak biasa, tidak boleh berpuasa, ya. Maka yang rajih dari pendapat ini sesuai dengan hadis, yaitu disempurnakan bilangan Sya'ban itu menjadi 30, ya, menjadi 30, ya. Ini para jemaah. Dan tentu sekali lagi ini sesuai dengan hadis. Kemudian kalau penguasanya tidak mau terima persaksian itu, maka bagaimana? Ini pendapat Syaikhul Islam, ya. Karena pendapat itu bukan hanya sekedar berdasarkan logika saja, tapi juga berdasarkan hadis-hadis yang lain. Seperti hadis tadi, Al-Fitr yawma yufirun nas, wal-adha yawma yudhuhin nas. Idul Fitri sebagaimana orang banyak Idul Fitri, Adha juga demikian. Kemudian ditambah dengan mereka sholat untuk kalian. Kalau mereka benar, kalian dapat pahala. Kalau salah dan mereka dapat pahala. Kalau mereka salah, kalian dapat pahala. Yang berdosa mereka. Nah ini ya, dikumpulkan semua ya. Jadi ada dua. Pertama, berdasarkan fakta hilal yang ada. Kemudian fakta itu setelah diterima oleh orang yang adil, tapi kan ada permusuhan politik atau tidak suka atau like and dislike, kemudian tidak mau terima, maka tetap mengikuti apa? Penguasa. Dan kita tidak salah. Ya. Allahu a'lam bisawab. Termasuk hilal ini ya, ada tiga pendapat ketika ini yang jadi yang menggunakan hilal ya, ada beberapa kondisi tadi. Pertama, ketika melihat hilal sendiri bagaimana, apakah dia puasa atau tidak ya. Kemudian yang kedua tadi, ketika tertutup oleh awan tidak terlihat hilal bagaimana ya. Dan yang ketiga, ketika hilal kelihatan pada bagian dunia yang lain seperti apa. Ini ada tiga pendapat juga ya, karena kita ngaji ya, pemahaman pendapat ini untuk mengkayakan wacana kita. Namun tentu kita harus mengambil mana yang rojih sesuai dengan dalil ya, sesuai dengan dalil. Maka ketika melihat hilal sendiri, kemudian ketika tidak melihat terlihat hilal terutama oleh awan, yang memang yang paling saya lebih memilih konsis mengikuti puasa yang ada. Jangan puasa sendiri, jangan berhayal sendiri. Ya, karena seharusnya ketika melihat sendiri dilaporkan kepada penguasa berdasar hadis Ibnu Umar. Ya. Kemudian ketika tertutup oleh awan, lengkapi 30 ya. Tapi tetap dikembalikan kepada penguasa. Karena apa? Karena ya puasa itu di mana ya, shaumukum yauma tasumu wa fitrukum yauma tuftirun. Nah, tasumun tuftirun ini jamaah. Nah, jamaah itu ada imamnya, imamul jamaah, ada pemimpinnya, ada penguasanya. Nah, sekarang terkait dengan hilal juga nih. Di sana hilal, di sini tidak. Di sana hilal, di sini tidak. Biasanya ikut Saudi. Nah, bagaimana? Ada tiga pendapat. Pendapat pertama ya adalah kalau ada hilal di belahan bumi dimanapun, maka semuanya mengikuti. Karena hadis umum, sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Berpuasa karena melihat hilal dan berbuka karena melihat hilal. Ya. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua, masing-masing daerah punya hilal. Nah, ini berdasarkan hadis Quraib. Hadis Quraib. Ya. Di mana Quraib ini adalah budaknya Ummu Fadl. Ummu Fadl istrinya Abdullah bin Abbas. Dia disuruh ada keperluan ya ke Syam ya, ke Muawiyah. Lalu dia mengatakan, qadimtu syama wastahalla alai hilal ramadan wa ana bisyam faraina alhilala lailatal jumuah thumma qadimtu almadinata fi akhir syahr fasalani ibnu abbas thumma dzakara alhilala faqala mata raaitumul hilala qultu raainahu lailatal jumuah qala anta raaituhu lailatal jumuah qultu na'am wa ra'ahu an-nas wa sawmu wa sawma muawiyah faqala lakinna ra'ainahu lailatal sabt fala nazalu nasumu hatta nuqilu 30 aw narahu faqultu ala taktafi bi ru'yati muawiyah tawasiyamih wa awasiyamahu faqala awasiyamihi faqala la hakadha amarna rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhrajahu muslim wa abu daud dan yang lain. Apa kata Quraib ya, budaknya Ibnu Abbas disuruh oleh istrinya, aku sampai di Syam ya, kemudian aku melihat hilal Ramadan sementara aku berada di Syam. Kami melihatnya itu melihat hilal pada malam Jumat. Kemudian aku sampai di Madinah di akhir bulan. Ibnu Abbas bertanya kepadaku, dia menyebutkan hilal. Dia bertanya, kapan kalian melihat hilal? Aku mengatakan, kata Quraib, kami melihat pada malam Jumat. Ya. Kemudian kata Ibnu Abbas, engkau melihat pada malam Jumat? Iya. ya, dan juga orang-orang melihat sholat Jumat dan mereka puasa. Muawiyah juga puasa. Apa kata Ibnu Abbas? Tapi kami melihatnya pada malam Sabtu. Nah ini, ya. Dan saya kami berpuasa sampai kami sempurnakan 30 atau kami melihat hilal. Lalu kata Quraib, aku berkata, tidakkah cukup dengan ru'yahnya Muawiyah dan puasanya? Apa kata Ibnu Abbas? Lah, hakada amarona Rasulullah. Tidak, demikianlah kami diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, berarti di sini ya adanya perbedaan matla. Maksudnya perbedaan matla itu perbedaan tempat keluarnya hilal. Dan ini yang lebih kuat ya pendapat ini. Oleh sebab itu saya baca di kitab Syarah Bulughul Maram dari Syekh Abdullah Al-Bassam. Ya. Syekh Al-Bassam menyampaikan hasil konferensi ahli geografi bahwa daerah yang berada di radius 2222 km itu berada dalam satu matla. Ya, sehingga bisa jadi Indonesia sama Malaysia sama, Filipina sama. Tapi sekarang Indonesia sendiri bisa berbeda-beda orang berpandangan. Tapi sesuai dengan geografi, radius 2222 km itu satu matla. Ya, ini perbedaan matla inilah yang apa? Yang lebih rajih. Adapun satu matla, ini faktanya sekarang ini sampai besok subuh malam Amerika berapa? Siang. Perjalanan 17 jam siang di sana. Ya, nah ini. Ini menunjukkan bahwa apa? Tidak mungkin bisa disamakan. Yang kedua, memang berarti menunjukkan perbedaan matla itu ada. Ya. Tapi Filipina, Indonesia sendiri, Malaysia, Brunei sendiri. Sehingga pendapat yang ketiga adalah mengikuti negerinya masing-masing. Sehingga kalau Filipina meskipun berbeda matla, sama-sama matla dengan sini, atau paling tidak Malaysia dengan Brunei ya, negara Islam ya, misalkan di situ sama matla dengan di sini. Ya, tapi saya tidak tahu apakah sama. Yang pasti, yang penting 2.222 km itu berada dalam satu matla. Ya, nah maka disarankan mengikuti negerinya masing-masing. Ya. Allahu a'lam bishawab. Ini konsisten dari awal. Melihat hilal sendiri, ya jangan dong, harus laporin ke penguasanya. Maka puasalah dengan orang banyak. Ya, kenapa? Saumukum yaumatuf sauma tasumun, puasamu ketika kalian orang banyak berpuasa. Hari raya juga demikian. Ya, ketika tertutup juga demikian. Kembali berpuasa. Ketika perbedaan matla, nah ini berarti konsis semuanya dari tiga kondisi dan tiga keadaan. Sudah masuk waktu Isya ya. Afwan, kita break dulu. Ya, sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Oh, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la haula wala quwata illa billah. Selanjutnya saya sampaikan singkat saja, mudah-mudahan bisa difahami terkait dengan salat tarawih ya. Salat tarawih kita sudah memilih 11 rakaat ya. Pertama hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang mengatakan maka nan Nabi sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaat. Riwayat Bukhari Muslim. Nabi tidak menambah di Ramadan itu atau di luar Ramadan lebih dari 11 rakaat. Ini hadis Aisyah. Yang kedua hadis Jabir bin Abdullah. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma ahya bin nas lailatan fi Ramadan shalla 8 rakaat wa autaro. Akhrajahu Ibnu Hibban. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membangunkan orang-orang ya, malam Ramadan salat 8 rakaat dan witir. Itu. Ah, dua hadis ini. Ini dua hadis yang marfu kepada Nabi. Kemudian yang dipersoalan adalah asar Umar Ibnu Khattab. Ya. Di mana asar Umar Khattab ini ada dua, ya, ada dua. Pertama, yang mengatakan 11 rakaat, yaitu hadis Muhammad bin Yusuf, ya, dari As-Sa'ib bin Yazid. Ini yang 11. Adapun yang mengatakan 20 adalah hadis dari siapa? Dari Yazid bin Khosifah. Dari Yazid bin Khosifah. Kalau tadi Muhammad bin Yusuf yang 20 rakaat. Nah, perbandingan antara kedua ini ya, Muhammad bin Yusuf itu lebih thiqah daripada Yazid bin Khosifah. Ya. Muhammad bin Yusuf lebih thiqah daripada Yazid bin Khosifah. Nah, riwayat Yazid bin Khosifah ini menyelisihi riwayatnya Muhammad bin Yusuf. Sementara Muhammad bin Yusuf lebih thiqah, ya, maka riwayatnya orang yang thiqah menyelisihi riwayatnya orang yang lebih thiqah. Namanya apa? Syadz. Dan syadz itu termasuk hadis dhaif. Ya, ini. Ya. Yang pertama. Kemudian itu yang hadis riwayat Imam Malik, ya. Hadis riwayat Imam Malik. Kemudian yang kedua hadis riwayat Abdul Razzaq. Hadis riwayat Abdul Razzaq dari Daud bin Qais dan yang lainnya, dari Muhammad bin Yusuf, dari As-Sa'ib bin Yazid. Nah, di sini anna Umar jama'an nas fi Ramadan ala Ubay bin Ka'ab wa ala Tamim ad-Dari ala 11 raka'ah yaqra'una bil mi'ain wa yasrifuna 'inda furu'il fajr. Bahwa Umar itu mengumpul manusia, para sahabat salat atau kaum muslimin salat bersama Ubay bin Ka'ab dan Tamim ad-Dari 21 raka'ah. Lah di sinilah juga dari Muhammad bin Yusuf, tapi riwayat Razzaq yang tadi dari Imam Malik, dari Muhammad bin Yusuf, ya. Nah sehingga dikatakan sebagian mengatakan mutorib, ya goncang, ya. Namun anggapan mutorib itu tidak bisa diakui, tertolak, ya, karena mutorib itu riwayat dari seorang rawi, ya, dua kali atau lebih, atau dua rawi, ya, dengan apa, riwayat yang berbeda atau berdekatan atau hampir sama tapi tidak ada murojjihnya, tidak ada penguatnya. Itu dikatakan mutarib. Kalau ada penguatnya sudah tidak dikatakan mutarib. Tadi hadis riwayat Muhammad bin Yusuf, riwayat Imam Malik dan Muhammad bin Yusuf bin Abdul Razzaq itu berbeda. Ya. Ah, yang melemahkan riwayat Muhammad bin Yusuf karena tidak ada karena dianggap mutarib, ya. Karena dianggap mutarib. Kenapa ini Muhammad bin Yusuf mengatakan 11, di Abdul Razzaq mengatakan 21. Nah, ini kalau tidak ada murojjihnya maka tertolak. Namun Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi, ya, beliau menyampaikan bahwa riwayat Imam Malik lebih rojih dibandingkan dengan riwayatnya Abdul Razzaq. Karena apa? Karena beberapa hal, ya. Yang meriwayatkan dari Abdul Razzaq kitab Musannaf lebih dari satu, ya. Ishaq bin Ibrahim bin Abbad Ad-Dabari di antaranya, ya. Dan riwayat, ya, Ishaq bin Ibrahim bin Abbad Ad-Dabari ini, ya, inilah perawi Abdul Razzaq dalam masalah puasa, ya. Dan ketika dia mendengar dari Abdul Razzaq, umurnya itu 7 tahun. Jadi Ishaq bin Ibrahim bin Abbad Ad-Dabari, ya, yang meriwayatkan kitab puasanya Abdul Razzaq yaitu kitab Al-Musannaf itu ketika umur 7 tahun. Ya, 7 tahun. Ya. Kemudian Ad-Dabari ini banyak salah dalam meriwayatkan dari Abdul Razzaq, ya, dan juga banyak meriwayatkan hadis yang mungkar, ya. Bahkan ini termasuk juga tashif dari Ishaq bin Ibrahim bin Abbad Ad-Dabari. Tashif itu perubahan yang tadinya ihda asyara menjadi ihda wa isyrin, ya. 11 rakaat menjadi roba menjadi 21. Maka dengan demikian tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, ya. Sehingga riwayat dari Umar yang kuat adalah hadis Muhammad bin Yusuf, ya, riwayat Imam Malik dibandingkan dengan hadis Muhammad bin Yusuf riwayat Abdur Razzaq. Adapun Yazid bin Husifah, dia thiqah, dan Muhammad bin Yusuf lebih thiqah, dan riwayatnya yaitu Yazid bin Husifah menyelisihi riwayatnya Muhammad bin Yusuf. Dan thiqah menyelisih orang lebih thiqah adalah syadz dan itu lemah. Dengan demikian, kalau berpandangan kepada riwayat Umar, maka yang rojih adalah 11 rokaat. Ya, 11 rokaat. Adapun yang melihat hadis yang marfu' kepada Nabi, antara hadis Aisyah dengan hadis siapa itu, ya? Hadis yang mengatakan sholatul lail masna, ya. Wa in khasyiya ahadukum as-subha shalla raqatan wahida tutir lahu ma qad shalla. Rawi Muslim, ya, hadis dari Muslim. Salat malam itu dua-dua, ya. Barang siapa yang khawatir waktu-waktu subuh salat satu rakaat sebagai salat witir. Nah, hadis ini memiliki mafhum, berarti sholat malam dua-dua, tidak ada batasan rokaat. Berarti dua-dua. Kemudian hadis Aisyah mengatakan, maka nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yazidu fi ramadhana wa fi ghairihi ala ihda asyar rak'ah. Adalah nabi tidak pernah menambah di bulan Ramadan dan di luar Ramadan dari 11 rakaat. Ah, ini ya adalah mantuk. Ya. Kalau mafhum sama mantuk, mafhum itu tersirat, mafhum itu tersurat. Kalau ada tersirat sama tersurat, mana lebih dahulukan? Tersirat sama tersurat. Tersurat itu mantuk. Nah, sehingga 11 ini tafsir dari yang mafhum tadi, penjelas. Namun ada yang meninjau dari sisi lain, ya. Idza warada al-mafhum wal mantuq yuqaddamul mantuq ala al-mafhum. Kalau ada tersirat dan tersurat, maka yang tersurat didahulukan. Ini kaidahnya. Tapi ada yang memandang dari sisi, kalau tadi hadis Imam Muslim yang mengatakan salat malam itu dua-dua, itu adalah qaul, ucapan nabi. Kalau hadis Aisyah, perbuatan nabi. Idza warada al-qaul wal fi'lu yuqaddamul qaul 'alal fi'li. Kalau ada perbuatan dan ucapan, maka yang dahulukan adalah ucapan. Maka perbuatan itu bukan suatu keharusan. Nah, maka ini jadi sama-sama apa? Sama-sama berantem. Sama-sama kuat di sini, ya. Sama-sama kuat. Namun meskipun ya itu perbuatan nabi, tapi nabi itu memang mafhumnya tidak membatasi. Perbuatan nabi tidak membatasi ucapan nabi tadi, tapi beliau mencontohkan. Nah, oleh karena itu memang ini ya, pandangan para ulama, kita juga yang mengatakan bukan ulama kecil, ulama kibar, Syekh bin Baz, ulama terdahulu, para imam yang terdahulu, Imam Malik, Imam Mahmud dan sebagainya. Namun zahir hadisnya seperti itu, ya. Sehingga apa? Bagi saya pribadi yang rajih memang 11 rakaat. Berdasarkan hadis marfu tadi, hadis Aisyah dan hadis Jabir. Kemudian asar Umar. Ya, asar Umar yang 11 rakaat. Tadi riwayatnya Yazid bin Khosifah, dia sikoh, menjadi riwayatnya Muhammad bin Yusuf, dia lebih sikoh, maka syad. Ya, Yazid bin Khosifah mengatakan 20, sementara Muhammad bin Yusuf cuma 11 rakaat. Adapun 21-nya Muhammad bin Yusuf riwayat Abdul Razzaq, itu dikatakan hadisnya lemah karena perawinya yaitu Ishaq bin Ibrahim bin Abbad Ad-Dabari ketika meriwayatkan, ya, salah satu perawinya dia dari Abdul Razzaq ketika meriwayatkan masalah puasa, dia masih umur 7 tahun, ya, dan dia banyak salah dalam meriwayat dari Abdul Razzaq. Kemudian ini penelitian Syekh Ali Hasan bin Abdul Hamid Al-Halabi, dan dia banyak tashif dan juga meriwayatkan hadis yang mungkar. Dengan demikian, hadisnya Muhammad bin Yusuf riwayat Abdul Razzaq, yang memang perawi dari Abdul Razzaq adalah yaitu Ishaq bin Ibrahim bin Abbad Ad-Dabari, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Dengan demikian, ya, mudah-mudahan lebih memantapkan kita, sehingga ketika memilih, kita memilih itu punya alasan, ya. Ya, kita pelan-pelan lah untuk menambah wawasan itu. Yang tadinya ya di lotre, dikocok, saya milih ini saja. Atau yang tadinya suka-suka milih ini saja. Nah, kita itu di apa? Diarahkan untuk ittiba. Ya, ittiba. Tapi bagi orang yang tidak bisa, orang awam, tak bisa ittiba dengan dalil, boleh enggak? Boleh tidak taklid? Boleh-boleh saja. Tapi derajatnya tidak sama dengan orang yang ittiba, dan juga tidak sama dengan orang yang ingin dan ada kemauan untuk ittiba, apalagi memang punya kemampuan untuk ittiba. Karena Quran mengatakan wa idza qila lahumuttabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana awalau kana abauhum la yaqiluna ya syai'a wa la yahtadun. Ketika dikatakan kepada mereka, ittiba'lah kepada apa yang Allah turunkan. Mereka mengatakan, kami mencukupi apa yang kami dapatkan dari nenek moyang kami. Maka ittiba'. Nah, tapi muqallid, semua ulama sepakat, boleh. Orang awam untuk taklid itu boleh. Cuma derajatnya beda. Dan karena itu apa? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, diangkat derajatnya. Semakin kita bertambah dikit, semakin diangkat derajatnya di hadapan Allah Ta'ala. Semakin bertambah lagi, tambah, diangkat lagi. Oleh karena itu, mari kita rajin datang ke majelis ilmu supaya diangkat derajatnya. Ya. Dan belajar ilmu dengan ta'sil, ta'silul ilm. Sehingga terbangun kerangka pemahaman agama itu dengan kerangka yang benar. Kalau kita punya kerangka pemahaman yang benar, insya Allah syubhat itu tidak mudah masuk. Ya, kalau kita punya kerangka pemahaman agama yang benar, syubhat yakin tidak akan mudah masuk para ikhwan. Ya, karena apa? Karena sudah ada kerangka pemahaman agama yang benar. Oleh karena itu, apa dakwah ini selalu mengajak kepada pemahaman salafus saleh. Kalau tidak, bingung. Kalau tidak, mudah dihempas oleh angin. Akhirnya apa? Bermudah-mudahan dalam khilaf satu, atau begitu kekeh di dalam khilaf. Nah ini akhirnya muncul fanatisme golongan, fanatisme madhab. Oh, kita menghormati para ulama, tidak bisa diingkari. Begitu indahnya perkataan Al-Alama Asy-Syankiti, beliau katakan ya bahwa kita memuliakan para ulama, terutama empat madhab ini, menghormati, memuliakan, ya, menghargai jasa-jasanya. Namun tetap kita melihat kepada dalil satu, dan yang kedua kita menggunakan akwal mereka, cara berpikir mereka untuk membantu kita memahami agama ini. Perkataan yang sangat indah dan adil. Oleh karena itu Imam Ahmad mengatakan, laula Syafi'i ma fahimna fiqh al hadis. Kalau bukan karena Imam Syafi'i, karena Syafi'i kita tidak paham fikih hadis. Ya. Nah, beliau menulis kitab apa? Kitab Ar-Risalah. Di situ ada mustalah hadis, di situ ada usul fikih, di situ ada bahasa Arab, kaidah-kaidah penting, ilmu alat dalam memahami agama ini. Ya. Dan itu memang bukan konsumsi publik, bukan konsumsi umum, konsumsi khusus untuk para thalabul ilm yang mutamakkin, yang mendalami ilmu. Nah, seperti ini ya memang ya silakan mau 11 silakan, 20 silakan. Tapi kita yang belajar, meskipun tidak tahu mustalah hadis, tidak ini, tapi punya dasar. Kalau ada hadis yang dhaif itu alasannya ini, nah, tahu. Meskipun barangkali tashif apa, mungkar apa, muttorib itu apa, itu kan memang perlu perjalanan yang pelan-pelan. Tapi paling tidak, ya, ketika penjelasan sederhana ini, ya, kalau orang buta, kita punya tongkat, gitu. Kita tahu warna duit, meskipun orang tawaduk itu tahu warna duit. Ya. Dia bisa punya alat raba kan? Oh ini berapa ini? 100. Nah, kalau alat rabanya halus, ini perasanya tidak ada, yang tidak bisa membedakan. Tidak ada tongkat, tidak bisa kita. Nah, kita tuh orang buta tapi ada tongkat itu. Untuk bisa memahami sampai dalam mustalah, itu bang orang melek. Paham, Ikhwan? Nah, ketika buta kita tidak asal comot. Oh, kalau comot asal comot, di malam hari tidak ada cahaya, asal comot, dan memang cahaya itu selalu menjadi apa kata perwakilan kata untuk ilmu, cahaya sunnah, cahaya ilmu. Ya, kita meraba tanpa cahaya di malam hari di pinggir sumur, melingkar dikira tali, dikira tambang, ternyata apa? Ular. Tapi kalau dari tongkat dulu, tek tek tek, oh, kok gerak? Berarti bukan tali, kan itu. Paham? Ya. Jadi, mari kita menjadi orang buta yang bijak. Ya, jangan asal comot. Nah itu. Tapi insya Allah, ya, tidak sedikit yang tadinya tidak bisa sama sekali, kemudian bisa, benar-benar bisa menjadi imam. Ibnu Hazm Adz-Dzahiri. Mungkin kita tidak bisa seperti dia, tidak masalah. Sekarang umur 20, kalau 60 masih ada 40 tahun. Sekarang 30, kalau 60 umurnya masih ada 30 tahun. Sekarang 40 masih punya 20 tahun, yang 50 masih punya 10. Ya, di sini saya yakin belum ada yang 60. Ya. Kalau saya ngisi di mana, di Jaka Setia ini, oh banyak yang tua-tua tuh. Masjid Gucci banyak yang datang, tua-tua, senior-senior. Tapi herannya, saya meskipun mereka tua-tua itu hormat pada saya, itu hormat betul gitu. Ihtiram pada ustaz. Ya, berapa kali ngisi? Itu ihtiram sekali. Ya, karena ngerti ilmu. Padahal mereka juga ngisi banyak harokah-harokah. Ya. Harokah-harokah banyak ngisi. Tapi ya barangkali istilahnya dia merasakan qaul Allah, qaul Rasul. Sehingga disampaikan bukan politik, sampai disampaikan, tolong jangan tanya masalah politik karena ada ustaz yang sudah dekat gara-gara tentang politik. Bukan politik, ya kita sudah inosen sampai apa adanya. Nah itu justru malah apa? Membuat orang yang menerima. Ya. Nah kembali lagi, para ikhwan, kita mari kita bijak dengan ketidakbisaan dan ketidakmampuan kita kepada kita sendiri. Ya, kita harus apa? Karena apa? Torak taraweh. Kita itu sholat, kita tetap sholat dan tetap akan milih. Antum istri pakai cadar atau tidak, antum akan milih. Oh enggak, saya enggak pakai. Kenapa? Karena ustaz enggak pakai. Kalau saya di ma'had, saya tanya sama teman-teman yang saya ajari di kelas, kalian sholat ketika sujud mana yang turun dulu, lutut apa tangan? Tangan ustaz. Kenapa? Karena ustaz Yazid dengan tangan. Kamu apa? Lutut. Karena Ustaz Hakim dengan lutut. Berarti apa? Ini bukan toilet. Dan mereka juga tidak akan mau. Ya, tidak akan mau. Toilet itu harus. Nah ini, kita bahas. Kita cari apa alasannya. Minimal, meskipun mungkin tahapannya, kalau yang sudah baca kitab, sekali tahapan selesai. Nah, kalau antum belum, tidak ada masalah. 10 langkah, boleh tidak masalah. Tapi yang pasti yang sudah melangkah, daripada duduk tinggal, oh ini saya aja nih, ini Ustaz saya, ini Ustaz Abdul Hakim, ini saya Ustaz Yazid, ini Ustaz Bulan, Ustaz Alan, tidak. Tapi dengan dalil. Jadi ikut Ustaz karena dalil. Nah, kita bercoba untuk memahami, karena Ustaz sendiri juga berupaya beliau semaksimal mungkin untuk memahamkan kepada kita, yaitu apa? Dalil. Dalil. Ya. Ya, dan dua orang ini sangat ketat dalam masalah hal seperti itu. Ya. Ustaz Hakim ketika mentakhrij Sunan Abu Dawud diserahkan kepada Ustaz Yazid, suruh. Ya. Sangat ketat dan sangat ihtimam, perhatian besar terhadap masalah hadis, ya. Nah, baiklah para jemaah sekalian, ya, mudah-mudahan keterangan ini paling tidak jadi tahapan awal, ya, ketika kita milih sholat taraweh 21. Ternyata memang ada khilaf di sana. Allahu a'lam bissawab. Ya, kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak, kita tutup. Ya, silakan Abu Faiz. Iya. Yang pertama, barangkali tidak tepat kalau itu dimasukkan kepada la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq, ya. Karena tidak awal, artinya tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Karena apa? Karena masing-masing ada dalil. Beda dengan yang tidak pakai dalil seperti apa? Seperti kita disuruh minum khamr, jelas menyelisihi. Atau imsak, gak ada dalil imsak itu. Kalau yang puasa bersama manusia ada dalil, ya. Kemudian sholat bersama dengan imamnya juga ada dalil. Tadi sudah saya sampaikan semua. Ah, mengkompromikan tadi, ya, yaitu mentarjih, menguatkan untuk bersama dengan penguasa tadi. Dengan sebab apa? Dengan sebab hikmah kalau bersama, karena memang id dan puasa itu bersama. Dan itu juga dengan dalil. Saumukum yauma tasumun, wa fitrukum yauma tuftirun, ya. Wadhakum yauma tudhuhun. Nah, ini dalil juga. Puasa adalah bagaimana kalian semua berpuasa, ah, bukan sendiri. Nah, sementara kalau yang sendiri, faman syahida minkum syahrul falyasum, barang siapa bulan bulan silakan puasa, itu bisa maknanya sendiri, bisa juga banyak. Man di sini bisa satu, bisa banyak. Kemudian ini dikuatkan dengan yang banyak. Di samping itu hikmah-hikmah yang ada. Sehingga ketika tidak puasa sendiri, ya, karena melihat dalil yang banyak ini, bukan berarti tidak bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Paham ya? Ya Allahu a'lam bisawab. Paham di sini para ikhwan? Ya. Yang lain? Silakan, ya, silakan. Iya. Dapat pahala, iya. Nanti bisa kan kalau dapat pulang masjid. Iya. Kalau dari istimewa yang sebesar. Itu hadis. Itu hadis. Saya ulang hadisnya. Yusalluna lakum fa in asabu falakum walahum. Wa in akhta'u falakum wa 'alaihim, rawahu al-Bukhari. Mereka sholat, yaitu mereka siapa? Imam. Imam itu kata Imam Ahmad, kalau suatu negeri orang ditanya siapa imam, fulan, yaitu imamnya. Ini perkataan Imam Ahmad dibawa oleh Syekh Ali Hasan Al-Harabi dalam kitabnya apa At-Ta'awun Asy-Syar'i, ya. Kemudian kata Nabi tadi, mereka sholat itu imam untuk kalian. Kalau mereka benar, maka kalian dapat pahala, mereka juga dapat pahala. Kalau mereka salah, yaitu imam tadi, kalian dapat pahala, mereka yang dapat dosa. Kemudian dalil ini umum dipakai oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, termasuk juga dalam masalah id. Jadi itu dohir hadis, kemudian dipahami dan dijadikan sebagai hujah dalil oleh siapa tadi? Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu'ul Fatawa. Ya, untuk apa? Untuk tadi, untuk sholat id tadi. Ya, karena itu umum masuk juga ke dalam sholat id, termasuk imam. Jadi kalau sholat bersama imam, imam salah, ya kita sudah nggak ngurus, dia yang dapat dosanya. Ya. Paham di sini? Ya, ada lagi? Iya. Yang lain? Ya, silakan. Oh ya, Eko Haji. Iya. Iya. Ya itu, yang susah. itu yang susah ya. Kalau menyerahkan kepada kita, ya, kepada rakyatnya sendiri. Dan kalau kita berbicara negeri di sini, apakah menyerahkan atau menentukan, ya bedakan, ya menyerahkan atau menentukan atau mengarahkan, lebih kepada mana ini? Menentukan, mengarahkan, menyerahkan. Tolong kita langsung contoh di sini misalkan. Lebih kepada mana? Atau tidak ada semuanya tiga-tiganya itu? Tapi ujuk-ujuk ada besok sidang isbat. Nah, sidang isbat itu apa kedudukannya? Ya? Biasanya ada penentuan awal Ramadan, berarti menentukan. Bukan menyerahkan. Nah, kalau kita bicara negeri ini ya. Nah, kita bicara umum misalkan diserahkan. Nah, ketika diserahkan, maka di sini ya memang lebih baik adalah mengumpulkan semua antara fakta, realita dan idealita. Ya, idealnya adalah bersama. Faktanya tidak bisa bersama. Kemudian faktanya itu diserahkan. Kalau begitu harus punya kebijakan bahwa realita itu sesuaikan dengan idealita. Idealnya ada bersama. Karena memang hikmah dari Eid itu bersama. Itu bersama. Ya. Sehingga taqabbalallah minna wa minkum bisa terjadi dalam satu masjid itu tidak sama. Bahkan satu rumah. Ya, satu bibirnya kering, satunya sudah berminyak. Ya, yang berminyak mau ngomong taqabbalallahu minna wa minkum repotnya masih kering. Jangan-jangan nanti puasa kalau bilang taqabbalallahu minna wa minkum tersinggung dia. Karena terkadang ketika kekuat dalam berpegang kadang juga apa baper. Ya. Jadi dikira oh kamu sudah buka kok masih puasa. Ah itu setan bisa. Jadi di sinilah ya, oleh karena itu memang kebersamaan ini penting ya. Bersama dengan hukumah Allahu a'lam bishawab. Jadi begitulah. Kalau di sini saya bertanya sama antum, menentukan, menyerahkan, membebaskan atau mengarahkan. Minimal kalau mengarahkan, maka demi hikmah-hikmah yang ada kembali kepadanya. Ya. Dan tentu ketika menentukan dan atau mengarahkan tentu tidak sembarangan. Bukankah demikian? Sampai ada seperti itu. Sidang isbat. Cuma masalahnya itu tadi ya, hasilnya itu saya pikir karena bukan dari satu dua orang tidak perlu diragukan hasilnya. Cuma masalah yang terjadi faktanya di sini sama di sana beda. Maksud di sana kebanyakan Saudi dipakai sebagai rujukan, sama di sini beda. Nah, itu jadi masalah. Nah, masalah itu ada penjelasan syar'inya. Tadi sudah saya sampaikan hadis Quraib yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jelas demikian, ya. Jadi kita nikmat ketika kita memilih di antara pandangan-pandangan yang ada. Kalau teman-teman itu di pondok, memang betul saya ngisi ngajar usul fikih sama kawaid fikhiyah. Dan mereka dari dulu saya ngajar, sudah hampir 10 tahun saya ngajar di situ. Ada tabung yang berisi buluan-buluan kertas. Nama-nama mereka ada di dalam. Tapi saya enggak pernah pakai itu, tapi ustaz lain pakai. Misalkan siapa yang baca atau siapa jawab dikocok sehingga keluar namanya baru dia yang kena tanggungan. Nah, Qur'an itu sunnah. Qur'an itu sunnah. Nabi mengqur'ah istrinya ketika mau safar di Qur'an. Kalau tidak bisa dibawa semuanya, sehingga harus dipilih salah satunya di Qur'an. Nah, Qur'an sunnah, tapi saya tidak pernah pakai. Nah, oleh itu saya pakai penjelasan ini. Kalian kalau memilih pendapat ulama, jangan seperti ini, dimasukkan semua, kemudian dikocok, mana yang keluar. Ya, paham ini ikhwan ya. Ini bahasa begini, bagi kita, bagaimana kita semua ini berupaya untuk memahami masing-masing dengan dalil. Sehingga apa? Ya bisa jadi hasilnya berbeda dengan Ustadz Fulan, Ustadz Alam, tinggal apa? Bahkan Bisa jadi dua ustaz yang saling kenal dengan baik, bisa jadi berbeda pendapat dalam masalah fikih, dan itu hal yang biasa selama basic yang dipakai adalah sama, ya. Ada lagi? Ya. Abu Hanan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Iya. Saya tahu di Mas Wil. Di bawah? Iya, terus? Masya Allah, ya, tajam analisa antum, boleh, ya, ya, baca di Ahdul Bulughul Maram Syalubasam, apa kitabnya, ya, bukan, Zubur Salam As-Sun'ani, Syalubasam Ahdul Bulughul Maram Syekh Abdullah Lubasam, ya, Taudihul Ahkam min Bulughil Maram. Ah, bisa dilihat di situ. Beliau menyampaikan penjelasan ahli geografi bahwa satu matla itu radius 2222 kalau tidak salah 0,1 km. Itulah 2200 angkanya gembar 4. 2222 km. Namanya radius, kalau lingkaran kan satu ya. Jadi dari lingkaran itu kalau radius dari pinggir ke pinggir ya, bukan dari titik tengah. Titik tengah apa ke pinggir radius itu? Tengah kan? Tengah. Jarinya, jari lingkaran berarti kan? Itu radius. Nah, kalau titik tengahnya di mana? Itu yang repot, titik tengahnya di mana itu? Titik tengahnya hilal itu. Hilal di mana titiknya, ordinatnya? Maka ke sana 2200, ke sana juga 2222. Nah, bisa jadi ketika hilal kelihatan di Cakung, Papua enggak masuk, bisa jadi karena ke sana juga lebih mungkin 2222. Bisa jadi. Sehingga betul analisa antum, sebenarnya Indonesia ini satu negeri Indonesia saja bisa lebih dari satu matla kalau ikut ini. Ya. Tapi ukuran itu kan ahli geografi, tapi direkomend sama Syekh Abdullah Al-Bas, beliau juga ulama besar juga beliau, ya. Sudah meninggal sesama dengan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Ya. Nah, kemudian di sini yang memang sesuai dengan dalil yang ada, karena Ibnu Abbas beliau juga kibar ulama dari sahabat, ulama tafsir sahabat, tidak main-main. Beliau mengatakan ketika disebut oleh Quraib, ala takfi ya biru yati Muawiyah wasiyamihi qala la hakada amarana Rasulullah SAW. Tidakkah cukup bagimu ru'yat dan puasanya Muawiyah? Oh tidak, begini kami itu diperintah Rasul. Artinya ya, dengan perbedaan matlak tadi. Nah, saya masih belum mendalami betul tentang kekhalifahan Muawiyah di saat itu seperti apa posisinya. Saya ini tidak paham. Bisa lihat Asbabul Burud, saya sampai sekarang tidak tahu apakah posisinya masih diperselisihkan sebagaimana Muawiyah sedang berseteru dengan Ali bin Abi Thalib. Nah, itu saya tidak paham. Ya. Tidak paham. Ya. Karena Muawiyah sama Ali bin Abi Thalib kan berseteru. Ya. Nah, Muawiyah menuntut tentang pembunuh Utsman. Sehingga ketika diangkat Ali bin Abi Thalib ya belum berbaiat. Gitu. Memang Muawiyah penguasa Syam. Nah, saya tidak tahu ini. Tidak berlepas diri, saya enggak paham, ya. Artinya saya tidak paham posisinya. Maksudnya apa? Kalau Imam Mu'ad sebagai khalifah, kan sebagai penguasa, kenapa kok tidak mencukupi dengan yang penguasa? Seakan-akan apa? Seakan-akan di situ pertentangan. Kalau saya mengatakan mengikuti penguasa, kenapa hadis Qurab ini ada dua sisi, penguasa dan matlak, kan gitu kan? Kenapa ambil matlaknya, tidak ambil penguasanya? Allahu a'lam bisawab. Di situ bisa jadi Ibnu Abbas tidak, Allahu a'lam, saya tidak berani itu untuk bisa jadi jangan tanya pada ulama ya. Kalau bisa jadi Ibnu Abbas tidak mengakui khilafah Muawiyah, karena memang di saat Ali bin Abi Thalib diangkat sebagai khalifah, Muawiyah belum berbaiat. Nah itu di situ, karena menuntut apa, pembunuh Utsman untuk diadili. Paham di sini? Saya tidak mau ya, takut salah ini para sahabat semua ya. Yang pasti saya melihat dari sisi apa, dari sisi perbedaan matlaknya. Dan Abdullah bin Abbas membawa, memarfukan kepada siapa? Marfu kepada siapa? Nabi lah hakada amarona Rasulullah SAW. Ya, demikian. Allahu a'lam bissawab. Ada lagi? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana itu? Dari jurnal. Oh iya. Ya. Yang pertama, Anda sedang menyusuri saat ini posisinya. Apakah yang logik itu mengkodok atau menerbitnya? Tentang apa itu? Dosa seorang. Iya, dia posisinya dia menyusui. Oh iya, menyusui. Iya, menyusui. Iya. Pada selanjutnya, mohon nasihatnya untuk anak kami yang baru belajar. Puasa. Iya. Yang ketiga, apakah boleh Ramadan bulan ini dinyatakan untuk bulan sebagai berhenti merokok? Iya. Iya. Yang pertama terkait dengan fidyahnya orang yang menyusui, ya. Maka cukup dengan bayar fidyah. Memang ulama berbeda pendapat. Ada fidyah sama qadha. Ada fidyah saja. Maka yang saya ambil adalah pendapat yang mengatakan fidyah saja berdasarkan athar Abdul bin Umar sama Abdul bin Abbas ya. Abdul Umar istrinya ya, pernah dia istrinya itu yaitu hamil ya. Beliau dari jalan yang lain riwayat Ad-Darqutni anna imra'atahu sa'alathu wa hiya hubla faqala aftiri wa at'imi an kulli yaumi miskinan wala taqdi ya. Istrinya bertanya kepada suaminya. Nah, ini suami harus siap ditanya istri nanti, jangan hanya siap ditanya masalah belanja sama siap kawin lagi ya. Istrinya bertanya kepadanya sementara istrinya sedang hubla, sedang hamil. Apa kata Abdul Umar? Aftiri, berbukalah, yaitu jangan puasa. Waktu ini dia mengasih makan fidyah angkul liyawmi miskinan, setiap hari satu orang miskin. Wala taqdi, dan tidak perlu mengqadha. Nah, tidak perlu mengqadha. Jelas ya. Abdullah bin Umar. Ya. Adapun yang kedua tentang mengajarkan anak puasa ya. Kalau sholat Nabi menjelaskan muru auladakum bisalah wa hum abna sab'u sinin wadribum 'alaiha wa hum abna ashru sinin. Suruh anak-anak kalian salat ketika sudah umur 7 tahun. Kata Syekh Sulaiman Ar-Rahili, kalau tidak mau ya enggak apa-apa, enggak masalah. Tapi kewajiban kita sebagai orang tua nyuruh. Sehingga salat enggak apa-apa. Kemudian pukul kalau tidak mau ketika umur 10 tahun. Ketika 10 tahun belum balik enggak sholat enggak apa-apa, tapi pukul sebagai pelajaran. 7 tahun kita tidak sholat enggak apa-apa. Itu, jangan dipaksakan, enggak boleh. Nah, lantas bagaimana dengan puasa? Apakah ada pelajaran puasa untuk anak kecil? Hadis Ar-Rubayyi binti Muawwid. Riwayat Imam Muslim. Ketika puasa Muharram, ya. mereka ya, mempuasakan anak-anak mereka. Yusawimuna sibyanakum, sibyanahum. Mereka itu mengajak anak mereka puasa, anak-anak kecil mereka, sibyan. Kemudian mereka bawa ke masjid. Kalau nangis, minta minum atau makan, dibikinin mainan. Nah, berarti anak kecil pun juga diajarkan puasa. Begitu. Namun, kalau ini bikin main sampai dalam hal itu sampai maghrib, maka jangankan anak kecil, orang tua saja kembali kepada kemampuan. Kalau anak kecil tidak mampu, eh jangan. Tapi hanya sekedar merengek, belum mampu, silahkan, tidak ada masalah. Oleh karena itu, anak kecil, ya, silahkan dengan hadis tersebut, hadis Ar-Rubayyi binti Mu'awid, riwayat Imam Muslim, ya, bahwa para sahabat mengajarkan anak-anak yang kecil berpuasa. Ketika nangis dibawa ke masjid, kasih mainan. Ya dirayu ya, demikian. Adapun dijadikan Ramadan sebagai bulan berhenti merokok, jangan dulu Ramadan, Syaban sekarang, sekarang juga berhenti merokok. Ya Ramadan enggak dapat ya, pas mati dalam keadaan merokok nanti. Dia bisa bisin di akhir Ramadan, di akhir Syaban. Jadi yang namanya larangan itu harus berhenti mutlak. Kalau perintah sesuai dengan kemampuan. Wa ma ataakumur rasulu fahuduh wa ma nahakum anhu fantahu. Ya, karena apa? Kalau larangan berarti mutlak. Kalau perintah sesuai dengan kemampuan. Meninggalkan perintah lebih berat daripada melakukan larangan. Iblis meninggalkan perintah menjadi syaitan ar-rajim sampai selamanya dilaknat. Nabi Adam ya melanggar larangan, dolim, tapi diampuni dosanya. Paham? Sehingga Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Al-Fawaid mengatakan perintah ketika ditinggalkan lebih besar ya resikonya daripada ketika larangan. Ini juga menunjukkan keadilan Allah Ta'ala. Sementara perintah sudah kemampuan, nah ini hikmahnya. Makanya, wah sudah kemampuan kok masih gak mau ngerjakan, kan gitu. Ya kan? Kenapa gak sholat? Saya gak bisa berdiri. Ya, gak apa-apa, bersender. Gak bisa juga, ya silakan duduk. Duduk kadang capek. Capek berbaring. Gak bisa isyarat, gak bisa lagi. Ya sudah diangkat jadi imam. Kalau gak bisa, dengan isyarat gak bisa, suruh jadi imam apa? Ada di depan dia. Salat jenazah. Ya, itu jadi kenapa? Karena wajib ya lebih berat resikonya ketika ditinggal daripada melakukan larangan. Tapi larangan mutlak harus tinggalkan. Wajib la wajiba ma'al ajaz. Tidak ada kewajiban dengan tidak mampu. Jadi wajib itu ya harus dengan apa? Kemampuan. Tidak mampu ya pelan-pelan mana? Enggak ada masalah. Tidak mampu zakat, jangan. Kasih zakat kalau perlu. Ini hikmahnya. Ya. Rokok, larangan. Mana larangan? Bahkan pernah ada tuh, ya, siaran, saya dengar rekaman. Wah, mana rokok? Kalau gak rokok saya, gak keluar dalil dari otak saya. Kalau saya merokok, semakin banyak merokok, dalil semakin keluar. Ini semakin mampet ya. Ya. Kenapa? Kata Imam Asy-Syafi'i, ya, syakautu waqi'an su'a hifdi syakautu ila waqi'in su'a hifdi wa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbaroni bi'anal ilma nurun wa nurullah la yuhda li'asi. Aku mengeluh kepada waqi' tentang buruknya apalanku dan beliau mengatakan harus meninggalkan maksiat termasuk rokok. Ya, beliau ngasih tahu bahwa ilmu itu cahaya. Cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang berbuat maksiat. Ya, seandainya dia tahu, maka pengetahuan akan disimpangkan. Na'udzubillahi min dzalik. Sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.